Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sela-sela hujan yang rintik, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan nanti insyaallah disusul salat isya. Demikian juga untuk mengisi antara maghrib dan isya ini dengan afdolul majalis, sebuah majlis yang paling afdol, yaitu majlisu al-ilm, majlis mencari ilmu. Ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama hadis ke-15. Satu hadis yang cukup pendek, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena apa kemarin? Berkaitan dengan salah satu keyakinan seorang muslim yang sangat penting, tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu, bahwa akidah, keyakinan seorang muslim tentang Allah Subhanahu wa taala akan sempurna apabila di dalamnya terkandung 4 perkara, 4 unsur. Unsur yang pertama, meyakini bahwa Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Allah semata yang berhak diibadai, bukan selainnya. La nabiyyun muqarrab, la nabiyyun mursal, wala malakun muqarrab. Tidak boleh seorang nabi diibadai, tidak boleh pula seorang malaikat diibadai, apalagi yang derajatnya kurang dari malaikat dan nabi. Contohnya, contohnya apa Pak? Sapi. Okay. Sapi itu derajatnya jauh dari manusia biasa saja. Sapi niku kalah. Kok diibadai? Maka ini tidak boleh. Karena nabi saja tidak boleh diibadai, malaikat saja tidak boleh diibadai, apa maneng gur sapi ya. Apalagi hanya sekedar sapi. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rizki kita, yang mengatur alam ini semuanya, itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang namanya penjaga Laut Kidul, penjaga Gunung Merapi, kecuali adalah utusan Allah, yaitu malaikat. Nah, adapun dari kalangan jin yang dianggap menguasai Laut Kidul, itu tidak benar. Adapun ada anggapan bahwa Gunung Merapi dikuasai oleh sing bau reksa dari kalangan jin, itu tidak benar. Kalau mereka tinggal di sana, mungkin. Tapi mereka tidak menguasai. Yang menguasai hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sangat mulia dan sangat tinggi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Oleh sebab itulah, hadis ini menjadi cukup panjang penjelasannya, karena menurut hemat saya, di antara hadirin ada yang mungkin baru kali ini mendengar tentang masalah ini. Makanya harus jalannya apa? Pelan-pelan. Alon-alon. Asal? Alon yang penting bisa difahami. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semuanya. Sampai pada masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana seorang muslim harus meyakini sifat-sifat Allah? Bahwa kita sebagai seorang muslim harus meyakini apa saja, sifat apa saja yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ataupun sifat apa saja tentang Allah. Sifat Allah apa saja yang telah disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ya. Tanpa berusaha untuk menolaknya. Aja ditolak. Wong sing ngendika sing kagungan sifat. Jangan ditolak, karena yang berbicara adalah yang memiliki sifat. Jangan pula ditolak, karena yang berbicara utusan dari yang memiliki sifat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita berusaha untuk merubah-rubah. Ya. Tahrif, takwil, entah lafadznya dirubah, oh mungkin ini lafadznya maksudnya kayak kie, jangan, atau mungkin merubah sisi maknanya, tidak boleh. Itu yang kedua. Tidak boleh pula kita berusaha memikirkan bagaimananya, ora tekan, tidak akan sampai akal kita. Tapi kita yakin Allah sebutkan itu sesuai dengan kebesaran dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, aja dipadak-padakaken karo sifate makhluk. Jangan disamakan dengan sifatnya para makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Meskipun, apa kemarin? Sebutannya sama. Sama-sama mendengar. Kemarin, ya kan? Tapi pendengaran Allah jauh lebih sempurna. Bahkan pendengaran Allah sempurna, sementara pendengaran manusia sangat banyak kekurangannya. Diundang peng bola bali orang melenguk. Dipanggil berkali-kali enggak nengok. Kenapa? Enggak dengar. Ya kan? Sama-sama melihat, Allah melihat. Manusia juga melihat. Kalimatnya sama, katanya melihat, melihat. Tapi hakikatnya berbeda, jangan disamakan. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Melihatnya Allah itu sempurna. Sementara melihatnya manusia apa? Penuh dengan kekurangan. Bola balik dikucek. Allah Maha Hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-hayyu itu artinya Allah Maha Hidup. Manusia beurip. Manusia juga hidup. Sama-sama kata-kata hidup. Jangan disamakan. Karena hidupnya Allah sempurna. Sementara hidupnya makhluk diawali dari tidak ada dan berakhir dengan kematian. Hidupnya Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hidupnya Allah tidak diisi dengan ngantuk, tidak pula terkena tidur. Sementara manusia ngurungokan pengajian be karo tegluk-tegluk ya. Mendengarkan pengajiannya saja sambil apa? Tegluk, tegluk. Masya Allah. Ini hidupnya manusia. Hidupnya Allah enggak pernah lupa. Sementara kita sering lupa. Ya. Dan begitu seterusnya. Maka ini adalah akidah seorang muslim tentang sifat-sifat Allah. Enggak apa-apa. Bagi yang mungkin sekarang belum paham, intinya apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, diyakini. Jangan ditolak. Jangan ditafsirkan yang neko-neko. Penafsiran itu harus mengikuti cara penafsiran yang benar. Jangan pakai hawa nafsu atau akal pikiran. Harus mengikuti cara penafsiran yang benar. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan aqwal sahabah. Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ya. Maka harus ditafsirkan dengan cara yang benar. Bukan dengan pemikiran kita. Kita kembali. Ya. Jadi itulah akidah seorang, keyakinan seorang muslim tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sing dimaksud sifat itu apa sih? Contoh saja. Allah memiliki sifat bahagia, senang, gembira. Kapan? Ketika hambanya bertaubat. Itu sifat namanya. Nah, jangan disamakan bahagianya Allah dengan bahagianya makhluk. Nek bahagianya makhluk berasal dari bahagia makhluk berasal dari mendapatkan sesuatu untuk melengkapi kekurangannya. Itu bahagianya makhluk. Nggih napa mboten? Ora duwe duit. Entek duit bahagia. Gitu. Jadi tadinya enggak punya uang, setelah dapat uang bahagia. Tadinya ada kekurangan, begitu mendapatkan sesuatu untuk menyempurnakan kekurangannya bahagia. Sakit. Bahagia apa sedih? Sedih apa bahagia? Sedih. Tapi begitu disuntik ke rumah dokter mak cus. Jenggila, langsung napa? Maring. Ya, bahagia. Karena tadinya kesehatannya kurang sempurna, sekarang mendapatkan kesehatan yang sempurna. Ngelit bucura entuk-entuk bujang laki-laki, liku-liku laki-laki yang hidupnya penuh liku-liku karena tidak laku-laku. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Begitu dapat jodoh, langsung rasanya apa? Bahagia. Karena tadinya kekurangan. Itu bahagianya manusia. Berasal dari sempurna, dia mendapatkan sebuah kesempurnaan setelah tadinya merasa apa? Kurang. Wong kademen. Kedinginan. Rasanya sedih banget. Begitu dapat selimut, alhamdulillah, bahagia. Demikian seterusnya. Sementara bahagianya Allah bukan karena itu. Bukan karena mendapatkan sebuah kesempurnaan setelah tadinya apa? Kurang, tidak. Bahagianya Allah adalah sesuai dengan tingginya zat Allah. Sebagaimana Allah itu Al-Ali, Allah itu Maha Tinggi, maka sifat bahagianya pun memiliki sifat yang sangat tinggi. Tidak sama dengan bahagianya makhluk. Ye. Demikian. Maka kembali kita lanjutkan pesan wasiat dari Al-Imam Ibnu Katsir yang dari kemarin dibaca urung rampung. Rampung. Ketika menafsirkan surat Nabah Al-A'raf ayat 54. Bagaimana seorang muslim dalam meyakini tentang sifat-sifat Allah. Beliau mengatakan, wa innama nasluku fi hadzal maqam. Sesungguhnya jalan kita dalam masalah ini, dalam masalah sifat, sifatnya Allah. Sesungguhnya jalan kita dalam masalah keyakinan kita terhadap sifat-sifat Allah. Madhabu atau madhab as-salafis salih adalah jalan madhab ulama salaf yang saleh. Madhab ulama pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Siapa saja mereka? Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir, yang terdiri dari Malik wal-Auza'i, Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Thawri, Al-Imam Lais bin Sa'ad, wal-Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq bin Rahuyah, wa ghairihim min a'immatil muslimin. Dan selain mereka dari kalangan ulama-ulama Islam. Qadiman, baik yang terdahulu, wa hadisan, ataupun yang sekarang. Ini yang sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Wahuma atau wahua, apa itu manhaj madhab salaf as-salih dalam masalah ini? Apa itu? Imraruha kama ja'at. Biarkan saja ayat itu seperti datangnya. Imraruha kama ja'at. Kalau ada ayat tentang sifat Allah, biarkan saja ayat itu seperti apa adanya. Ini jangan berusaha untuk dirubah-rubah maknanya, apalagi ditolak. Jangan. Jangan kamu berusaha menolak karena akalmu tidak sampai. Jangan berusaha merubahnya karena kamu mengira ini enggak cocok untuk Allah. Jangan. Imraruha kama ja'at. Sudah biarkan saja sebagaimana disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Tanpa perlu bertanya-tanya tentang bagaimana ya? Atau bahkan jangan pula kita ini menyama-nyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala ta'til, dan jangan sekali-kali menolak. Oh, niku. Ini Imam Ibnu Katsir ini. Dia bermadzhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir. Dia sudah menegaskan yang seperti ini. Wadh-dhahirul mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun anillah. Adapun bayangan-bayangan yang menclok. Menclok niku bahasa Indonesianya napa? Napa? Tersirat. Adapun bayangan-bayangan yang tersirat pada orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nuhun sewu niki pembahasan tingkat rodok dhuwur. Tapi mau tidak mau harus disampaikan. Makanya dari kemarin kulo alon-alon. Padahal biasanya ya alon. Adapun bayangan-bayangan yang singgah ketika ada ayat, ketika ada hadis, dengar langsung bayangkan sing ora-ora. Membayangkan yang tidak, tidak. Maka itu manfiyun anillah, itu sama sekali tidak ada pada Allah. Contoh hadis 15 ini. Ketika dikatakan Allah bahagia, mungkin sebagian kita akan terbayang, wih kalau begitu Allah, ini kan, napa? Nah, jingkrak-jingkrak atau, itu sama sekali Allah tidak seperti itu. Segera kita hilangkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wadh-dhahirul mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun anillah. Adapun bayangan-bayangan yang sempat singgah pada orang yang memang suka nyama-nyamakan Allah dengan makhluknya, itu semuanya tidak, tidak ada pada Allah. Ya. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Sesungguhnya tidak ada satupun dari makhluk yang menyamai Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang menyamai Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Ini masih perkataan Imam Ibnu Katsir. Dia menukil ayat ini. Ayat surat Asy-Syura, ya. "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam kaifiat sifatnya. Akan tetapi ingat, Allah tetap sami', Allah tetap basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi tidak ada pendengaran yang mirip dengan pendengaran Allah. Tidak ada penglihatan yang bisa menandingi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al basir. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, balil amru kama qalal a'immah. Bahkan kondisi yang sesungguhnya adalah seperti yang dikatakan oleh para imam, para ulama. Minhum Nu'aym bin Hammad al-Khuzai. Di antaranya adalah Nu'aym bin Hammad al-Khuzai. Siapa dia? Dia itu adalah Syekhul Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Nu'aym bin Hammad Al-Khuzai itu gurunya Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari seorang ulama yang hampir-hampir semua orang Islam kenal dia. Dari kekuatan hafalannya, kesolehannya, kesungguhannya dalam beribadah. Dia menulis sebuah kitab yang diberi nama kitab apa? Sahih Bukhari. Lenulis dipilih hadis yang sahih. Dan langsung ketemu dengan siapa yang meriwayatkannya. Jadi jarak antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu paling pendek 3. Guru dia, gurunya dan sahabat. Dah. Berarti kan jaraknya pendek. Dan Al-Imam Al-Bukhari ketika akan menulis hadis sahih Bukhari, setiap dia akan meletakkan hadis itu, setiap dia akan memasukkan satu hadis di dalam kitab sahih Bukhari, dia istikharah kepada Allah. Istikharah, salat istikharah. Tasih kelingan apa mboten dongane? Sekarang lupa, dulu belum hafal. Masya Allah. Niku doa penting banget. Doa istikharah. Jadi setiap kita akan melakukan satu permasalahan yang kita bingung di dalamnya, kita minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Istikharah namanya. Nah ini Imam Bukhari seperti itu. Nah ini gurunya Imam Bukhari. Masya Allah. Apa kata gurunya Imam Bukhari? Qal, dia berkata, man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang berusaha menyamanyamakan Allah dengan makhluknya, kafir. Jadi kalau kita dengar sifat Allah, maka pikiran-pikiran yang dene pada karo makhluk, minggir-minggir, cepat-cepat. Cepat dipinggirakan. Kata-kata dening pada, kok sama dengan sifat makhluk, itu cepat dipinggirkan. Ini kata Al-Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, barang siapa yang coba-coba menyamakan Allah dengan makhluknya, kafir. Dia kafir. Na'udzubillah min dalik. Wa man jahada wasfallah, wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Sebaliknya, orang yang mengingkari sebuah sifat yang Allah telah sifatkan hal itu untuk dirinya, maka juga kafir. Waduh. Duduk-duduk kafir. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, medeni teman. Ini bukan kata-kata saya. Bukan kata-kata kita. Ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nek mboten pitados, monggo sesarengan dibuka kitab. Ngaten niku. Nggih. Nah, ulangi-ulangi-ulangi, medenilah ya. Oh, pantesan titik-titik ngafirakan, titik-titik ngafirakan. Nah, ini terkadang salah pemahaman itu di sini. Ini kaidah, bukan berarti tonyok-tonyok itu bukan. Ini kaidah. Sebagaimana misalnya orang yang berkeyakinan dengan keyakinan Yahudi, kafir atau enggak? Ya sudah. Bukan berarti kita ini titik-titik ngafirakan, enggak. Kita cuma menyampaikan. Jangan sampai kita memiliki keyakinan seperti keyakinan Yahudi. Apa sih keyakinannya Yahudi? Keyakinannya Yahudi diantaranya Isa itu anak zina. Ya. Kemudian diantara keyakinan Yahudi mereka ngaku sebagai anak Tuhan. Yahudi. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Dan kekasihnya, ya, di antara keyakinan Yahudi, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi di antara keyakinan mereka mendustakan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Maka kita ulangi dan aja kesuwen lah ngombok pada wedi. Nggih. Man syabbahallaha bi ya bahasanya diginikan dikit. Man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang berusaha untuk menyamanyamakan Allah dengan makhluknya, dia terjerumus ke dalam apa? Kekafiran. Dan barang siapa yang berusaha untuk mengingkari sebuah sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, maka dia pun terjerumus ke dalam kekafiran. Walaisa, catatan yang ketiga, kata Nu'aim bin Hamad, walaisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Dan ingat, kata Nu'aim bin Hamad, bahwa setiap sifat yang telah disebutkan oleh Allah, saya ulangi, kata beliau, bahwa setiap sifat yang telah disebutkan oleh Allah untuk dirinya, ataupun telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, tidak ada unsur penyamaan dengan makhluk, sama sekali tidak ada. Berarti kita bagaimana sikap kita? Wis pokoke gampangane apa sing dingendikakaken Allah manut. Apa saja yang difirmankan oleh Allah kita apa? Sami'na wa ata'na. Niku kesimpulane. Ya. Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatis sharihah wal akhbarus sahihatu. Maka barang siapa yang menetapkan setiap ayat, meyakini setiap ayat yang jelas-jelas menerangkan tentang sifat Allah, atau hadis-hadis yang sahihah yang menerangkan tentang sifat Allah, alal wajhi alladhi yaliqu bijalalillah, sesuai dengan ketinggian Allah, yakni tidak sama dengan makhluk, wa nafa anillahi ta'ala naqais, dan menyingkirkan segala kekurangan dari zatnya Allah, dari sifat-sifatnya Allah, faqad salaka sabilal huda, maka orang ini berarti telah menempuh jalan yang benar. Kesimpulannya, jalan yang benar adalah apa saja yang datang dari Al-Quran, kita harus beriman. Apa saja yang datang dari hadis-hadis yang sahih, kita harus beriman. Tidak usah berusaha ditolak, jangan dirubah-rubah, tidak usah disama-samakan dengan para makhluk. Selesai sudah perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Ada pertanyaan atau tidak? Jarang loh iki buka pertanyaan. Tapi karena napa nggih? Mbokan durung tekan ngoten niku. Insyaallah mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa difahami. Ya. Misalnya gampang sajalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Sudah, diyakini saja Allah beristiwa di atas arsy. Enggak usah tanya istiwanya sih bagaimana, enggak usah. Sudah. Jangan disamakan dengan istiwanya atau duduknya manusia di atas kursi, jangan. Ya, pokoknya Allah beristiwa di atas arsy. Disebutkan dalam hadis 15 Allah bahagia. Oh iya, Allah bahagia. Sudah selesai. Nggih. Okay. Itu. Sebetulnya ada beberapa hal yang saya sampaikan, tapi mbok malah nambah bingung. Khawatire, ya. Saya cukupkan sampai di sini tentang pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya pembahasan nama-nama dan sifat Allah tidak bisa dalam 3 majelis saja, atau 2 majelis apalagi, atau hanya 1 jam kurang, ya. Buku-buku masalah akidah, nama dan sifat itu banyak. Nah, yang lebih penting dari itu adalah memahami nama-nama Allah, maknanya, makna dari nama-nama Allah. Ya. Dan itu sudah dibahas oleh ustaz kita, oleh Ustaz Abdullah Zain, kalau tidak salah, ya. Masih berlanjut sampai sekarang. di setiap ba'da subuh. Kapan? Kamis subuh. Jadi nek jenengan badhe ingin memahami nama-nama Allah, ya, dan apa fungsinya dalam kehidupan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, niku Kamis ba'da subuh. Ya, Kamis ba'da subuh. Itu difahami maknanya. Itu penting sekali. Nggih, niku buah dari keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuma sekedar teori, ya, teori begini-begini ndak, tapi pemahamannya apa? Barangkali ini tentang hadis 15. Ada satu lagi faedah dari hadis 15 disebutkan oleh Syekh Salim bin Nid Al-Hilali tentang faedah hadis 15. Beliau mengatakan, al-istislam li amrillahi khairun wa barakah. Lianna hadzal 'abd lama ayisa min wujdani rahilati istaslama. Famanallahu 'alaihi bi raddi dhalatih. Pasrah kepada Allah itu adalah kebaikan dan membawa barokah. Pasrah kepada Allah adalah apa? Sebuah kebaikan dan senantiasa akan membawa apa? Barokah. Buktinya apa? Buktinya ini. Orang ini tatkala sudah putus asa, muter-muter mencari ontanya, ketemu nama badan? Tidak ketemu. Akhirnya dia pasrah kepada Allah. Dia betul-betul menggantungkan diri kepada Allah. Itulah sifat manusia. Angger esih duwe tenaga, ujare. Kalau masih punya kekuatan, dia merasa dengan kekuatannya dia bisa menyelesaikan apa? Masalah. Basar kekuatane ilang. Basar niku napa? Basar niku bahasa Indonesia ini napa, Pak? Basar. Hah? Setelah. Iya. Nah, ketika setelah kekuatannya itu hilang, baru dia, lah, wis lah. Semua aku serahkan kepada Allah. Ya bagus. Tapi mbok yao dari tadi gitu loh. Ketika dia masih punya kekuatan, jangan lupa hati ini harus bergantung kepada Allah. Aja mentang-mentang ganteng, mesti sing dilamar napa? Ora? Ora nolak. Jangan salah kira. Anda diterima lamarannya bukan karena kegantengan Anda. Tapi karena apa? Allah jodohkan Anda dengan dia. Anda dapat harta ketika bekerja bukan karena keahlian Anda semata. Akan tetapi karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sembuh dari penyakit bukan karena dokter sing nyuntik. Kabeh suntikane 11 disuntikaken kabeh. Bukan. Tapi ingat semua itu adalah kesembuhan dari Allah. Ini hanya perantara. Sifatnya manusia itu kalau masih punya sesuatu yang bisa diandalkan, kadang lali, lupa. Dan ini sudah dibahas dalam tafsir. Sudah dibahas dalam tafsir oleh Ustaz Abdullah Zain. Terkadang orang itu kalau punya sesuatu menjadikan apa? Lalai. Ya. Taib. Nah, ketika orang ini sudah pasrah kepada Allah, malah Allah giring itu unta mendekati dia. Maka sebaiknya seorang muslim, kuat atau enggak kuat, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, pinter ataupun tidak pinter, tangkas ataupun kurang tangkas, setiap usahanya harus diiringi dengan apa? Pasrah diri kepada Allah. Itulah muslim. Itulah apa? Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hadis nomor 15. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada hadis ke-16 pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.